Alhamdulillah yang berkekiran di pembaharan ini. Kama ikin kurabuna wa maksud dari pembahasan kita ini, kata beliau, Allah subhanahu iqtabat hikmatuhu, wa Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya mengharuskan bahwa la budayan ta'inan nufus, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala harus menguji setiap jiwa, mencobanya. Fayudhira bil-imtihani tayyibaha min habithiha, maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dari ujian dan cobaan itu mana jiwa yang bagus, mana jiwa yang jelek. Wa man yasluhu limwalatihi wa karamatihi, dan siapa yang berhak menjadi walinya, dan siapa yang berhak untuk diberi kemuliaan, dan siapa yang tidak pantas. Waliyumahisan musallati tasluhu lahu, wa yukhallisuha bikabir imtihan, dan betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala menguji jiwa yang pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menguji mereka dengan ujian yang lebih besar lagi. Artinya semakin kuat keikhlasan seseorang, semakin kuat keimanan dan ketakwaan seseorang, maka semakin besar pula ujiannya. Banyak ujian dari Allah itu. كالذهب الذي لا يخلص ولا يسكو من غشه إلا بالامتحان. Sama seperti emas, tidak akan bisa murni dia, tidak akan bisa betul-betul bersih dari campuran-campurannya kecuali dengan ujian-ujian. Barakallahu fiik, dibakar, diapal, dan macam-macam. Itulah emas. Maka dengan itu nampak mana yang emas dan mana yang bukan emas. Idz nafsu fil asli jahilatun zalimah. Karena boleh jadi nampak bahwa itu bagus-bagus saja, baik-baik saja, berkilau, memikat, indah. Tapi ketika diuji dan dicoba, ternyata bukan emas. Barakallahu fiik. Ternyata bukan emas. Idz nafsu fil asli jahilatun dhalimatun, karena jiwa itu pada asalnya bodoh dan melampaui batas, dhalim. وقد حصل لها من الجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى الشبك والتصفيح. Maka dengan kebodohannya dan kezalimannya itu muncullah al-khubth, kejelekan, kotoran, campuran-campuran yang butuh untuk dikeluarkan semuanya ini, kotorannya ini, campurannya ini butuh dikeluarkan supaya memang murni dia. Barakallahu fiikum. bersih dia, indah dia. Fain kharaja biha hiddar wa illa fi kiri jahannam. Kalau keluar kotoran itu, campuran itu, kejelekan itu di dunia ini, maka alhamdulillah dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia ditimpa musibah malapetaka sehingga menghapuskan dosa dan kesalahannya di dunia ini sudah bersih, maka masuk ke alam akhirat, maka insyaallah mudah perjalanannya. Kalau tidak, masih berlumuran dengan dosa, maksiat, kotor, maka dia harus dibersihkan dalam kiri jahannam. Apa itu kiri? Kiri ini tungkunya, barakallahu fikum, tungkunya pandai besi. Dimasukkan besi ke dalamnya, kulit pompa biasanya yang masih manual itu. Sekarang kalau udah pakai blower, tidak perlu lagi begini. Macam-macam. Kalau di tempat anak dulu ya pakai besi supaya keluar api. Dihembus oleh angin itu yang kita tolak. Ini diambil, ini dimanfaatkan, dimasukkan ke dalamnya besi yang akan dibentuk jadi pedang atau pisau atau pacol atau apa. Jadi dipanaskan sampai membara merah. Setelah itu dipalu, sehingga terpencar, barakallahu fikum, terpercik khubuthnya, ini kejelekan-kejelekan, karat-karatnya mati. Maka tinggallah besi-besi yang betul-betul yang bagus, yang kuat, yang keras, dialah yang dibentuk menjadi peralatan-peralatan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kalau tidak bersih di dunia ini, maka akan dibersihkan dia di dalam api neraka kiri jahannam. Assalamualaikum. Fain kharaja fi hadhihi ad-dar, kalau keluar kotoran-kotoran di dunia ini, maka alhamdulillah. Baik. Ya khruj, keluar dia dari alam dunia ini, wa laysa bihi khathiyah, tidak ada lagi salah dan dosanya sudah terhapus, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka fi kiri jahannam, dalam neraka jahannam dia dibersihkan. Faida hudibal abdu wa nuqiya, kalau di dalam api neraka dia sudah hudiba, dibersihkan, nuqiya, dijernihkan, dibersihkan, di barakallahu fikum, naqi itu jernih, barakallahu fikum. Kalau sudah dalam api neraka dibersihkan dosa-dosanya dengan apa? Dengan siksaan itu, barakallahu fikum. Dengan siksaan, dengan barakallahu fikum, diadab dengan api dan seterusnya, berbagai macam siksaan. Ini namanya hudiba wa nuqiya. Kalau sudah bersih dia, udina lahu fi dukhuli jannah, baru dia dimasukkan ke dalam neraka. Baru dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dia muwahhid. Barakallahu fiik. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tercampuri, barakallahu fiikum, amal-amalnya dengan amal-amal yang jelek. Baik. Faslun walamma da'a sallallahu alaihi wasallam ila Allah azza wa jalla istajaba lahu ibadullah min kulli qabilatin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak hamba-hamba Allah azza wa jalla, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada pribadi, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada organisasi, partai, barakallahu fikum, kumpulan-kumpulan lah, tapi mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak orang untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Istajabalahu ibadullah min kulli qabilatin. Maka dipenuhi ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari setiap kabilahnya. Setiap kabilah ada yang mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Fakana haizan haiza qasabi sabqihin siddiqul ummah. Maka orang yang merebut estafet pertama kasabu sabakihin barakallahu fikum, tongkat estafet pertama dipegang diraih oleh as-siddiq, siddiqul ummah, yang pertama kali mengijabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya adalah siddiq Abu Bakar. Siddiqul Ummah. Wa asbaghuha ila al-Islam. Beliaulah yang pertama kali memenuhi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa'azarahu fi dinillahi wa da'amahu ila Allah ala basirah. Fa'azarahu, maka Abu Bakar inilah yang membela, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agamanya dan berdakwah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas basirah. Begitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapat hidayah masuk ke dalam Islam, beliau tidak mencukupkan dengan dirinya, beliau pun mengajak yang lainnya untuk masuk ke dalam Islam. Fastajaba li Abi Bakar Utsman bin Affan. Ternyata yang mengajak Utsman bin Affan adalah Abu Bakar, mengajak kepada Islam. Wa Talha bin Ubaidillah, demikian juga Talha diajak oleh Abu Bakar dan menyambut ajakan Abu Bakar masuk Islam. Wa Sa'd ibn Abi Waqqas, tokoh-tokoh yang memang pada dasarnya memiliki ketulusan hati, kelembutan, barakallahu fikum, sehingga begitu diajak tidak perlu banyak berpikir, tidak perlu banyak pertimbangan, barakallahu fikum. Karena secara fitrah mereka mendapati bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW benar adanya. Masya Allah. Wabadra ila istijabati lahu siddiqatun nisa. Ternyata yang begitu cepat juga untuk memenuhi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siddiqatu minan nisa, yakni Khadijah, istri beliau alaihi salatu wasallam. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid. Wa qamat bi'aba'i siddiqiyah. Dan tegaklah Khadijah radhiyallahu taala anha mengemban beban as-siddiqiyah. Beliau yang luar biasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala laha, termasuk di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Begitu beliau kembali dari Hira, didatangi oleh Jibril, diturunkan wahyu pertama Iqra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Qala iqra. Bacalah. Kata Rasulullah, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Iqra. "Ma ana biqari," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam." Setelah sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didekap oleh Jibril. Pengalaman ini yang membuat hati beliau barakallahu fiikum gundah gulana, tidak tahu apa ini. Rasulullah SAW tidak tahu apa ini. Pulang beliau ke rumahnya dalam keadaan menggigil, sambil mengatakan kepada Khadijah, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku mengkhawatirkan diriku mengalami kejadian yang luar biasa. Faqalat lahu, maka berkata Khadijah kepada Rasulullah SAW, "Abshir." Coba perhatikan, seorang perempuan yang diberi keteguhan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. "Abshir, wallahi la yuhzika Allah abad." Berbahagialah wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan pernah merendahkan, menghinakan engkau selama-lamanya. Baik. Dari mana Khadijah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anha memastikan bahwa Allah tidak akan pernah menghinakan Rasulullah? Tidak pernah menghinakan, tidak akan pernah menghinakan, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma istadallat bima fihi minas sifatil fadhilah." Khadijah berdalil dengan apa yang ada pada Rasulullah dari sifat-sifat yang agung, sifat yang utama. "Wal akhlaq wasyiam," budi pekerti dan akhlak yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. "Ala anna man kana kadzalika la yukhza abada." Bahwa orang yang seperti itu baiknya tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Baik. "Ya Rasulullah, engkau telah memuliakan tamu, engkau senantiasa membantu orang, ya Rasulullah." Pokoknya tidak ada kebaikan kecuali di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelakunya. Baik. Ini yang dijadikan patokan oleh Khadijah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti apa yang dikhawatirkan terhadap dirinya dengan kata-kata, "Wallahi la yuhzikallahu abada." "Fa'alimat bikamali aqliha wa fitrat wa fitratiha." Baik. "Fa'alimat," maka diketahuilah Khadijah dengan kesempurnaan akalnya dan fitrahnya, "Annal a'mal as-salihah wal akhlaq al-fadilah wasyiyam asy-syarifah tunasibu ashkalaha min karamatillah." Khadijah mengetahui dengan akalnya yang sempurna dan fitrahnya yang suci bahwa amal-amal saleh, akhlak-akhlak yang utama, budi pekerti yang agung, mulia, tunasibu ashkalaha min karamatillah, akan mencocoki yang serupa dengannya dari karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. "Wa ta'yiruhu wa ihsanuhu." wa ta'yiduhu wa ihsanuhu, yani karamatillahi wa ta'yiduhu min karamatihi wa ta'yidihi wa ihsani. Yani siapa yang berlaku baik, akhlaknya mulia, berbakti agung, mencocoki dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tunasibul khizya wal khudlan, dan tidak cocok, tidak pantas dengan kerendahan, kehinaan, keterlantaran. Wa innama yunasibuhu abdaruhu. Cocok yang serupa dengannya. Yang jelek ya dapat kejelekan juga, yang baik dapat kebaikan juga. Faman rakabahu Allahu ala ahsani sifati wa ahsani akhlaqi wal amali innama yaliku bihi karamatuhu wa itmamu ni'matihi alaihi. Maka barang siapa yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sifat yang indah, akhlak yang agung, amal perbuatan yang luar biasa baiknya, innama yaliku bihi karamatuhu, yang pantas dan cocok untuk dia karamatuhu, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang dibentuk sedemikian rupa indahnya, akhlaknya, budi pekertinya, amalannya baik, maka Allah akan sempurnakan dengan karamah, kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man rakabahu ala aqbahi sifat, dan siapa yang ditetapkan, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala membawa sifat-sifat buruk, waswail akhlak, akhlak-akhlak yang jelek, amalan-amalan yang rusak, innama yaliku bihi ma yunasibuha, yang pantas untuknya, ya, yang cocok dengannya. Ada penghinaan, kerendahan dan seterusnya. Ini yang dipahami oleh Khadijah radhiyallahu anha. Wa bihadzal aqli wasiddiqiyah istahqa ayyusila ilaiha rabbuha bisalam minhu ma'a rasulaihi Jibril wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabihadal akal, dengan akal yang sempurna yang Allah berikan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, wasiddiqiyah, dan kejujuran yang ada pada Khadijah radhiyallahu anha, istahaqqat, Khadijah berhak, ayyursilaiha rabbuha, berhak satu mendapatkan satu keutamaan. Apa itu? Ayyursilaiha rabbuha bisalam, Allah mengirim salam untuk Khadijah, masya Allah, melalui Jibril, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ini sebentar lagi akan datang Khadijah ke sini, sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala salam untuknya." Masya Allah. Allah yang mengirim salam untuk Khadijah. Sosok yang luar biasa. Sosok yang luar biasa, kemuliaan yang didapati oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala as-siddiqah. Baik, betapa tidak dirinya, hartanya, segala sesuatu yang beliau miliki, beliau korbankan untuk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dakwahkan. Baik. Sehingga kenangan bersama dengan Khadijah tidak pernah hilang dari ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah sendiri cemburu. Sedikit-sedikit Khadijah yang disebut oleh Rasulullah SAW, kalau sudah mati, sudah tidak ada Khadijah. Karena Khadijah nanti meninggal dunia, baru Rasulullah SAW menikah ulang dengan yang lain. Barakallahu fiik. Sampai Aisyah cemburu luar biasa. Sampai kata Khadijah, kata Aisyah, "Kullu Syekh Khadijah, kullu Syekh Khadijah." Karena oleh sebabnya ila Khadijah. Segala sesuatunya dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Saya kan enggak ada perempuan di dunia ini kecuali Khadijah. Subhanallah. Kenapa? Karena istimewanya Rasul, karena istimewanya Khadijah dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap beliau menyembelih sembelihan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi-bagi ke teman-temannya Khadijah. Coba. Ada sesuatu mau dibagi-bagi, bagi-bagi ke temannya Khadijah. Baik, saudara-saudaranya Khadijah. Radhiyallahu taala. Baik, sehingga para ulama sulit untuk membedakan mana yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fiik. Mana yang lebih utama? Baik. Maka para ulama tidak bisa mengunggulkan antara satu dengan yang lainnya kecuali barakallahu menyebutkan keistimewaannya masing-masing. Para ulama mengatakan bahwa Khadijah radhiyallahu taala anha unggul di awal-awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mulai diturunkannya wahyu pertama oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keunggulan dan keistimewaan Khadijah di akhir-akhir perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan ilmu. Baik. Menyebarkan ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faslun. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن ثمان سنين وكلا أكثر من ذلك. Ternyata bersegera juga masuk Islam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam keadaan umurnya masih 8 tahun atau lebih sedikit dari itu. Wa kana bi kafalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Ali bin Abi Thalib dalam pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadahu min ammihi Abi Thalib i'anatan lahu fi sanatin fi sanati mahlin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara Ali bin Abi Thalib. Baik. Ya, karena Rasulullah dibesarkan juga oleh Abu Thalib sang paman. Barakallahu fiik, balas budi. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserahkan ke Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di sana banyak paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih kaya, lebih mapan kehidupannya. Tapi kenapa Abdul Muttalib? Baik. Abdul Muttalib menjelang kematiannya menyerahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dipelihara dulu oleh Abdul Muttalib sang kakek. Rasulullah dipelihara oleh sang kakek. Kemudian menjelang kematiannya Rasulullah diserahkan kepada sang paman, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Thalib. Kenapa tidak diserahkan kepada yang lainnya, padahal yang lainnya lebih mapan kehidupannya, lebih kaya, sementara Abu Thalib sederhana? Para ulama mengatakan bahwa Abu Thalib mirip sifatnya dengan Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih penyayang, lebih perhatian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tumbuh besarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pemeliharaan sang paman. Barakallahu fiik. Walaupun sang paman mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Baik. Masya Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Barakallahu fikum, Ali bin Abi Thalib, beliau pelihara karena kebaikan sang paman. Orang tidak boleh melupakan kebaikan orang lain. Masya Allah. Baik, kita baca sedikit, kita kembali ke belakang dari kisahnya, kisahnya Khadijah. Baik. Min huna tabda'u ta'liqat Syekh Ibn Baz rahimahullah al-kitab. Ada ta'liqat Syekh Ibn Baz rahimahullah tentang masalah baik Khadijah ini. Apa dan bagaimana Khadijah? قال رحمه الله هكذا العلم والبصيرة يتكلم عن علم وعن بصيرة demikian ilmu tapi basirah mata hati orang akan berbicara dengan ilmu dan mata hati وعن جزم dan dengan kepastian tidak akan kurang لأن الله قد أعطاها من البصيرة والعلم ما شاهدت به له عليه الصلاة والسلام. Karena Khadijah radhiyallahu ta'ala anha telah Allah berikan kepadanya al-basirah, mata hati dan ilmu. Ma shahadat bihi lahu alaihi salatu wassalam. Ma shahidat bihi lahu alaihi salatu wassalam. Yang disaksikan sendiri oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa tazawwaja wa huwa ibnu 25 sana. Rasulullah sallallahu menikahi Khadijah dalam keadaan Rasulullah berumur 25 tahun. Wa hiya bintu 40 sana. Dalam keadaan Khadijah sudah berumur 40 tahun. 40 tahun masih melahirkan banyak anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaha kanat wa kanat auladi minha. Semuanya Khadijah itu begini dulu, begini, rentet kebaikan-kebaikan Khadijah dan semua anak-anakku lahir dari Khadijah. Pada umurnya sudah 40 tahun. Falam yazal mutazawwijaha wa ya'malu fi tijaratiha hatta faja'ahu wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah dan tidak ta'addud. Tetap bersama dengan Khadijah dan menjalankan perniagaan Khadijah radhiyallahu anha sampai datang wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anzalallahu alaihi wahya ala rasil arba'ina sana. Diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam baik wahyu setelah berumur 40 tahun. Setelah berumur 40 tahun, yakni setelah sekitar 15 tahun hidup bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Artinya Khadijah sudah berumur 55 tahun kurang lebih. Baik. Ba'da mudhi 15 sana min zawajihi biha. Setelah beliau melewati 15 tahun hidup bersama dengan Khadijah barulah diturunkan wahyu. Falamma ishtadda bihil amr. Lamma ra'a ma fa'alahu Jibril alaihi salatu wassalam hina nazala alaihi ibni ikhra. Maka ketika urusannya menjadi besar, pengalaman spiritual bahasa sekarang ini, pengalaman spiritual yang tidak pernah dialami sebelumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan kedatangan Jibril ke Gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada beliau suratul Alaq. Ja'a yarjufu fu'aduhu. Keluar dari Gua Hira mendatangi Khadijah dalam keadaan menggigil gemetar. Baik. Qala khashitu ala nas. Aku mengkhawatirkan diri. Faqalat kalla wallahi la yuhzika Allahu abada. Tidak, sama sekali tidak. Allah tidak akan pernah menghinakan engkau selama-lamanya. Kemudian Khadijah beralasan, innaka la tasilu rahim. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung rahim. Wa tasduqul haditha. Engkau senantiasa jujur dalam pembicaraan, tidak pernah dusta. Wa taksibul ma'dum. Engkau senantiasa memberikan orang-orang yang tidak memiliki. Wa tahmilul kalla. Engkau senantiasa menanggung beban. Beban orang kau membantunya, memikulnya. Wa tu'inu 'ala nawa'imil haq. Engkau membantu pada urusan-urusan yang baik. Yani man kana fi hadhihi sifatu la yukhza. Yani barang siapa yang demikian sifat-sifatnya, maka tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bali waqatu wa yu'an. Sunnatullahi li'ibadihi. Bahkan orang itu akan senantiasa diberi taufik dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi sunnatullah pada hamba-hambanya. Wa kana ma fa'alahu Jibril tamjidan li amri risalah wa abaiha annahu ghattahu hatta khashiya 'ala nafsihi. Wa kana ma fa'alahu Jibril tayyib. Dan bahwa apa yang dilakukan Jibril sebagai pembuka untuk urusan risalah dan beban tanggung jawab menyampaikannya. Annahu ghattahu khashiya 'ala nafsihi. Bahwa Jibril memeluk Rasulullah SAW dengan sangat erat dan menyelimutinya, menutupnya. Tsumma ghattahu wa qala qra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala ahlul ilmi innahu fa'ala hadza bi amrillah tamhidan lil amri al-'azim wa a'ba'ir risalah. Para ulama mengatakan bahwa Jibril melakukan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka, sebagai mukaddimah atas tanggung jawab yang sangat besar, amanah yang sangat besar luar biasa yang akan dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalah, beban wa su'ubatiha, susahnya dan kesabaran yang harus dimiliki dalam menyampaikannya ketika orang-orang melakukan pembangkangan, ketika orang-orang menentang, ketika orang-orang mengkafiri. Barakallahu fikum. Falamma ra'a minhu khawfahu 'ala nafsihi mimma asabahu tumaninatahu wa thabata. Baik. Ta'ammanathu wa thabbatathu wa qalat lahu kalla wallahi la yuzika abada. Yani ketika Aisyah mendengar keluhan Rasulullah, inni khashitu 'ala nafsi, maka Khadijah pun memberikan ucapan-ucapan yang menenangkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengokohkannya, memberikan semangat sambil mengatakan wallahi la yuzika Allah abada. Barakallahu fiik. Di bawah sifat al-hamidah التي جاوره الله عليها ويسرها له وجعلها من خلقه. Memang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan Khadijah As-Siddiqah untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beban risalah ini sangat-sangat berat. Orang yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah orang-orang besar, orang-orang hebat, berkewajiban karena tanggung jawabnya sangat besar pula. Okay. Terus waktu ini, lebih lagi. Baik, tapi kita cuma baru sampai sini warahmatullah, karena baik. Kalau kita sambung panjang, insyaallah besok izinnya Ta'ala kita sambung bagaimana orang-orang pertama dalam Islam ini berislam barakallahu, dan kenapa mereka mendapatkan apa? Itu keistimewaan luar biasa. Allah mengutamakan wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin. As-sabiquna al-awwal. karena pencetus dan penggerak pertama ini adalah orang-orang kita. Ada pun yang lainnya, nah ini ya, saya tinggal ngikut saja. Baik. Paham barulah untuk mendobrak kebiasaan lama yang sudah mendarah daging berupa kesyirikan. Wal kufur billahi subhanahu wa ta'ala. Ini susah. Butuh orang-orang besar. Ada pun sebelahnya tinggal mengikuti jejak. Harus kuat, harus tangguh. Ibaratnya jarum. Jarum dengan benang. Jarum ini harus keras, kuat, tajam. Barakallahu. Jarum pun tidak ada maknanya kalau tidak ada benang. Paham? Benang pun tidak ada manfaatnya kalau tidak ada jarum. Barakallahu. Tapi ini yang paling penting. Yang di depannya harus kuat. Tangguh. Yang berikutnya tinggal menjalani jalannya. Masya Allah. Meneruskan perjuangannya. Hadahullah. Ilahumma sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih. Thank you.